pandangan mataku membuat hati ku rindu. Sayang, sayang, hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang. Sayang, dari pandangan mataku membuat hati gurih.